Subuhnya anda jamaah, jamaahnya di masjid. Begitu zuhur, padahal anda bisa ke masjid. Anda memilih sholat tidak di masjid. Itu Allah sudah naikkan, anda sendiri yang turunkan. Karena itu, di awal pertemuan ini, izinkan saya memberikan nasihat untuk kita semua, termasuk saya, anda, dan kita semuanya, agar dari subuh ini, seharusnya dari tadi malam, kita sudah punya rencana amal kebaikan apa yang akan kita kerjakan di hari ini. Sehingga amalan kita bisa tersusun dengan rapi, ditunaikan dengan baik, dan mudah untuk dievaluasi. Dari 5 kali waktu sholat yang insya Allah ditunaikan di hari ini, alhamdulillah subuh kita sudah berjamaah di sini. Nikmatnya dan pahalanya insya Allah besar dibandingkan dengan sholat sendirian di tempat di luar masjid. Tapi adakah teman-teman punya rencana untuk zuhur nanti? Anda mau sholat di mana? Mau berjamaah di masjid mana? Adakah anda punya rencana untuk asar nanti? Maghrib nanti? Isya kemudian? Atau jangan-jangan dunia sudah anda rencanakan di hari ini, bahkan jauh-jauh sebelumnya planningnya. Ada yang ingin ke Lembang, ada yang ingin ke Trans Studio, ada yang ingin ke macam-macam dan sebagainya. Masya Allah. Ya, bahkan ada yang ingin ke pulau lain. Tapi untuk urusan akhirat yang lebih penting, kadang-kadang tidak punya rencana yang baik di sini. Dan saya ingin titipkan pesan, jangan sampai ketika Allah naikkan level keimanan anda, justru anda sendiri yang turunkan itu. Hari ini subuh kita sedang dinaikkan oleh Allah. Sholatnya di masjid, ditunaikan dengan berjamaah. Nah, kalau Allah sudah naikkan di waktu subuh, zuhur anda jangan turunkan. Ya, subuhnya anda jamaah, jamaahnya di masjid. Begitu zuhur, padahal anda bisa ke masjid. Anda memilih sholat tidak di masjid, misalnya. Itu Allah sudah naikkan, anda sendiri yang turunkan. Maka tolong jaga itu seperti Allah telah memberikan karunia-Nya. Hari ini mau berapa baca? Mau baca berapa ayat Al-Quran? Hari ini mau infak di mana? Mau sedekah ke mana? Ya, hari ini mau menghafal berapa ayat? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini sekali lagi bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang telah kita tunaikan dengan penerimaan terbaik insyaallah. Teman-teman sekalian, kita alhamdulillah telah berjumpa dengan saat ini di 3 sesi pertemuan. Dalam sesi ta'lim, bila ingin mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan gambaran kepada kita agar apa yang kita pelajari tidak hanya sekedar menghadirkan kenyamanan dalam belajar, kenikmatan, bahkan ada di antara yang hanya mengejar keramaian. Ya, sehingga apa yang dipelajari kadang-kadang tidak memberikan informasi-informasi yang lengkap, apalagi kemudian tidak terpetakan dengan baik, sehingga ketika akan beramal tidak tahu prioritas amalan mana yang mesti dikerjakan. Karena itulah penting bagi kita mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nasihat ini langsung diisyaratkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Saya ulang, melalui malaikat Jibril yang turun langsung dari langit menyamar menjadi laki-laki untuk memberikan gambaran kepada Rasulullah tentang pentingnya memetakkan materi pelajaran yang dengan itu akan lebih fokus bagi kita untuk belajar.